بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini sejatinya merupakan jadwal dari Ustadzuna al-Fadil Zainal Arifin hafizahullah ta'ala wa syafah. Namun dikarenakan beliau berhalangan, maka untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhu Usuli Sunnah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama, yang mana pembahasan tersebut merupakan penjabaran dari ucapan Al-Imamu Ahmad yang menjelaskan tentang definisi usul sunnah menurut beliau dan para a'immah rahimahumullahu jami'an. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Di sini Syekh Rabi memberikan judul Manzilatu Sunnah wa Alaqatuha bil Quran. Kedudukan sunnah dan keterkaitan sunnah tersebut dengan Al-Quran. Kemudian Syekh Rabi menukilkan ucapan Al-Imamu Ahmad yang berikutnya. Qala Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa sunnah indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami atau yang kami yakini yaitu athar, apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wasunnah tufassirul Quran. Dan yang namanya sunnah itu menafsirkan Al-Quran sebagai tafsir dari Al-Quran. Iya. Jadi sunnah merupakan media untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, sehingga para ulama mengatakan as-sunnatu qadiyatun ala Al-Quran. Sunnah itu hakim bagi Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang masih mutasyabihat sebahagiannya didapati penafsirannya di dalam sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah itu berkaitan tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut ataukah penafsiran langsung dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sebuah ayat. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya yang namanya sunnah tidaklah bisa berpisah dengan Al-Quran. Ya. Kedua perkara ini memiliki keterikatan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keliru ya, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka hanya mencukupkan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, ya, dan menyampingkan As-Sunnah. Ya, ini merupakan pemahaman yang batil. Nah, dikarenakan Al-Quran tidaklah akan mungkin bisa difahami kecuali dengan As-Sunnah. Ya. Sehingga orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka kita dapati banyak sekali keganjilan-keganjilan pada pemikiran mereka, ya, pada uslub, suluk, muamalah. Nah, dan di dalam beragama, ya, sebagian mereka ada yang menghalalkan anjing. Nah, dengan alasan di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara sharih nas yang mengharamkan anjing. Ya. Mereka yang menamakan dirinya sebagai ahlul Quran, ya, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidup. Nah, ternyata apa hasilnya demikian. Ya, padahal di dalam ayat Al-Quran itu sendiri banyak, ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalaulah memang mereka betul, ya, di dalam pengakuannya menjadikan Al-Quran satu-satunya sebagai pedoman hidup, tentu sebagai konsekuensi dari itu semua adalah wajib pula bagi mereka menjadikan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, dikarenakan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik. Ya. Suri teladan yang baik di sini mencakup segala hal, baik dalam urusan agama maupun urusan duniawiyah. Ya. Bagaimana beliau menjalankan agama, bagaimana beliau bermuamalah dunia dengan sesama muslim, dengan orang-orang kafir, ya. Bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangga yang muslim, tetangga yang kafir. Itu semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak-akhlak beliau. Nah. Kemudian kata Imam Ahmad, wa hiya dalailul Quran. Dan As-Sunnah itu merupakan petunjuk bagi Al-Quran. Itu petunjuk di dalam memahami Al-Quran. Nah. Tidaklah mungkin seseorang itu bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat, para salafun as-salihin, para salafun as-salih, melainkan apabila menjadikan As-Sunnah sebagai petunjuk. Nah, walaisa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada di dalam memahami sunnah itu qiyas, itu qiyasun fasid, ya, qiyas yang batil, tidak ada. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh dibuat permisalan, ya, untuk menandingi sunnah. Sampai kepadanya hadis yang sahih, ternyata dia buat kias yang menyelisih hadis yang sahih, atau dia membuat permisalan-permisalan, ya. Maka yang demikian tidaklah diperbolehkan. Wala tudrak bil uqul walal ahwa, dan As-Sunnah itu tidaklah mungkin bisa difahami dengan akal-akal manusia dan juga dengan hawa-hawa nafsu mereka. Iya. Tentunya ukulun fasidah yang dimaksud di sini, ya, akal-akal yang fasid. Nah, adapun ukulun salimah, maka akal tersebut sejalan dengan As-Sunnah. Iya. sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu semuanya bisa dipahami secara akal manusia, ya. Namun tingkat pemahamannya itu berbeda-beda, ya. Tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda tergantung atau sesuai dengan kadar kedalaman ilmu seseorang. Demikian pula sunnah, ya. Sehingga tidak boleh kemudian ada hadis yang sahih, ya, yang telah sabit bahwasanya hadis tersebut sahih, kemudian ditolak hanya semata-mata karena tidak masuk ke dalam akal fikiran manusia, ya. Tidak boleh yang demikian. Walal ahwa, dan tidak boleh pula kita lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang as-sunnah. Iya. Karena yang namanya as-sunnah kedudukannya sama dengan Al-Qur'an. Iya. Kedudukannya sama dengan Al-Qur'an, barakallahu fikum. Bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika telah sabit sunnah tersebut. Bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian kita mencari bimbingan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba yang demikian keadaannya dengan ditimpakannya fitnah, ya. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, perintah Nabi alaihi salatu wasallam, khawatir, hadar, ya, berhati-hati, jangan sampai mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab alim. Sebagian mufassirin menyebutkan fitnah yang dimaksud di sini adalah asyirk, kesyirikan, ya. Jadi puncak dari musibah yang menimpa seseorang bila mana mereka menyelisih sunnah adalah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dan bila sehingga jangan sekali-kali kita menganggap remeh yang namanya mukhalafatus sunnah, ya, sekecil apapun perkara sunnah tersebut, dikarenakan ancamannya sangat sangat besar. Nah, innama huwal ittiba wa tarkul hawa, ya. Yang wajib bagi seseorang adalah al-ittiba, ya, mengikuti, menerima bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam tersebut dan meninggalkan hawa nafsunya, menyampingkan hawa nafsu. Ya. Baik. Itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Rabi hafizahullah taala. Qala, beliau mengatakan, yaqulu rahimahullah, wa sunna indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ma hiya sunnah? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Yaqul, maka Al-Imam Ahmad mengatakan, atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah adalah peninggalan-peninggalan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau merinci apa peninggalan-peninggalan tersebut, apa asar-asar tersebut. Kata Syekh Rabi, yakni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi. Ya. Yang dimaukan peninggalan-peninggalan di sini adalah ucapan-ucapan beliau, ya, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan-perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga takrir, pengakuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketiga perkara ini merupakan unsur yang dengannya sunnah itu ada, ya, atau yang dengannya sunnah itu diambil dari salah satu dari ketiga perkara ini, ya. Imma sunnah itu berasal dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah dari sabda dan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam secara bersamaan, ataukah dari pengakuan, takrir, ya, terhadap sebuah perbuatan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, takrir banyak contohnya ya. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menyetujui perbuatan yang terjadi di zaman beliau bahwasanya itu merupakan perkara yang diperbolehkan atau yang diharamkan. Ya, seperti apa? Seperti perbuatan para sahabat memakan daging dhab. Ya, dhab itu apa namanya? Biawak ya, bukan biawak. Kadal padang pasir. Kalau biawak haram. Ya, beda biawak Indonesia dengan padang pasir. Ya, kalau biawak padang pasir ya halal. Nah, kalau biawak yang ada di sekitar kita itu haram. Ya, berkuku tajam dan buas. Baik. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi sebuah kampung. Ya, kemudian dengan beberapa orang sahabat beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika itu mereka disuguhi jamuan makan. Di antara menu yang ada pada saat itu adalah daging dhab itu sendiri. Ya, biawak atau kadal padang pasir. Nah, di situ para sahabat yang sudah terbiasa makan itu mereka menyantapnya dengan lahap. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyentuh sama sekali. Ya. Baik. Beliau tidak menyentuh, tidak melarang para sahabat ya, membiarkan perbuatan mereka mengkonsumsi kadal tersebut, itu namanya takrir. Ya. Penyetujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa itu adalah makanan yang halal. Dipaham ya? Demikian pula ucapan Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Ya, dahulu kita melakukan azl. Ya, yang sudah menikah tahu. Azl itu apa ya? Sudah tahu kan? Baik. Wal Qur'anu yanzil, dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Artinya apa? Maksud dari ucapan Jabir, kalau sekiranya azl itu haram, maka tentunya Al-Quran akan melarang hal tersebut. Demikian pula Nabi SAW akan melarang dari perbuatan tersebut. Nyatanya sampai beliau wafat itu tidak ada pelarangan dari Nabi SAW. Ya, sehingga dari sini para ulama mengambil istimbat bahwa yang namanya azl itu diperbolehkan. Nah, dengan beberapa persyaratan. Baik, itu yang dimaksud takrir. Difaham ya? Baik. Kemudian kata Syekh Rabi, indana kitabun wa indana sunnah. Ya, kita memiliki kitab dan juga kita memiliki sunnah. Wahiyya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Dan sunnah tersebut merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita untuk diikuti dan berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Ya. Qala yubayyinu manzilata sunnah wa alaqataha bil Qur'an. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan dalam rangka beliau menjelaskan kedudukan sunnah dan kaitannya dengan Al-Qur'an. Wa sunnatu fassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an dan petunjuk di dalam memahami Al-Qur'an. Fa sunnatu bayyinul Qur'an, kata Syekh Rabi. Sunnah menjelaskan Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau al-dzikr agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Al-dzikr di sini adalah as-sunnah. Ya. Allah mengatakan kami turunkan kepada engkau as-sunnah, agar dengan sunnah tersebut engkau bisa menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka sebelumnya, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian berselisih pada sebuah masalah, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah ya dari Allah. Nah, untuk mengembalikan setiap permasalahan yang terjadi kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Ya, sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka pada hakikatnya telah berdusta. Ya, telah berdusta. Dikarenakan diantaranya ayat ini, ya, yang menyebutkan atau yang memerintahkan kita kaum muslimin untuk berpegang teguh bukan hanya dengan Al-Quran saja, melainkan dengan as-sunnah pula. Nah, kemudian kata Syekh Rabi, ar-rad ilallah, mengembalikan urusan kepada Allah, yaitu ila kitabillah, kepada Al-Quran. War-rad ila rasul, sedangkan mengembalikan urusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, raddun ilaihi fi hayati, mengembalikannya langsung kepada beliau ketika beliau masih hidup. Ada masalah langsung ditanyakan kepada beliau. Ya. Ada perkara yang terjadi, langsung dikonsultasikan kepada beliau. Dan ini merupakan kebiasaan para sahabat. Ya, setiap ada permasalahan yang mengganjal di tengah-tengah mereka, langsung mereka tanyakan. Ya. Ada seorang istri yang dilihar oleh suaminya, langsung datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun ayat Al-Mujadalah. Ya. Baik. Ala kulli hal, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, maka mengembalikan urusan atau perkara yang terjadi itu langsung kepada An-Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wasallam, dan mengembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ya. Kalau sudah wafat, siapa lagi? Enggak mungkin kita bertanya ke kuburan beliau. Iya. Enggak akan mungkin bisa. Karena beliau sudah wafat. Nah, yang ada adalah kita mengembalikan urusan tersebut kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di tengah-tengah umat, maka dikembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam melalui para pewaris Nabi. Ya. Fahiyya maraddun nas wa marji'uhum. Dan sunnah itu merupakan rujukan dan pedoman bagi manusia. Iya, wal Quran ala haddin sawa. Sunnah dan Quran itu memiliki derajat yang sama. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kedudukannya sama. Ya, tidak boleh kita mengatakan saya lebih condong kepada Al-Quran saja, enggak usah sunnah. Saya lebih condong kepada sunnah, enggak usah Al-Quran. Tidak. Ya, kedudukannya sama. Nah, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah ini harus berjalan bergandengan. Ya. Tidak boleh dicampakkan salah satunya. Fahiya fil ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal haram wal halal wal haram wa sa'iri syu'unid din hiya marji'un kal Qur'an. Dan sunnah itu di dalam berhujjah, baik dalam pembahasan akidah, hukum-hukum halal haram dan seluruh perkara-perkara agama, itu merupakan rujukan, pedoman sebagaimana Al-Qur'an. Oleh sebab itu kita mendapati bagaimana para salaf mereka tidak membeda-bedakan ya, di dalam beristidlal. Nah, nanti beliau akan menyebutkan contohnya. Ketika mereka ditanya, mereka tidak memilih-milih. Oh, saya pikir dulu, ya, mana Al-Quran dari ayat-ayat Al-Quran yang akan saya jadikan hujah. Kalau nggak ada, kalau saya lupa dari ayat Al-Quran, baru setelah itu dari sunnah. Enggak, ya. Para salaf ketika mereka ditanya apa yang hadir di benak mereka, baik itu ayat Al-Quran maupun al-hadis, itu yang mereka keluarkan. Ya, mau itu urutannya hadis duluan ataukah Quran duluan, sama saja menurut mereka. Nah, tidak membedakan satu dengan yang lain. Walihada kana salaf idza warada ala ahadihim su'alun fi aqidatin aw ghairiha yujibu bima yasbiqu ila dhihnihi min nassin qur'ani aw nassin nabawi. Oleh karena itu, para salaf terdahulu apabila ada pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka baik dalam permasalahan akidah atau selainnya, maka mereka menjawab sesuai dengan apa yang hadir di benak mereka, ya. Baik itu dari nas Al-Quran atau nas hadis. Nah, tidak membeda-bedakan. Iya. La tafriqata fi dzalik, ya. Mereka tidak membedakan dalam kedua perkara tersebut. Wa sayati mithalu dzalik fi mauqifi Umar wa mauqifi Abi Bakr wa mauqifi Ibnu Umar wa ghairihim minash shahabah. Dan akan datang penyebutan contoh-contoh dari itu semua, yaitu dari perbuatan salaf, tentang bagaimana perbuatan Umar, Abu Bakar, Ibnu Umar, dan selainnya dari para sahabat di dalam menyikapi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian kata beliau, wahia dalailul Quran. Dan sunnah itu merupakan petunjuk bagi Al-Quran. Fatubayyinu mujmalahu wa tufassilul mujmal wa tuwaddihu al-mubham. Sunnah itu menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal di dalam Al-Quran. Merinci yang mujmal tadi dan menjelaskan perkara yang masih samar di dalam Al-Quran. Ya. Tidak sebaliknya. Ya. Tidak Al-Quran menafsirkan As-Sunnah. Tidak ada yang demikian. Ya. Kita tidak pernah mendapati atau antum tidak akan pernah mendapati Al-Quran menafsirkan Sunnah. Yang ada adalah As-Sunnah menafsirkan Al-Quran. Sehingga para ulama mengatakan As-Sunnah qadiyatun alal Quran walal aks. Sunnah itu hakim bagi Al-Quran, ya, dan tidak sebaliknya. Barakallahu fikum. Wa tuqayyidul mutlaq wa tukhassisul 'am, ya. Dan sunnah itu mengikat nas-nas yang masih mutlak, bersifat mutlak, dan mengkhususkan nas-nas yang masih umum. Wa tubayyinu lana sholata awqatiha wa adadaha wa tafasilaha. As-Sunnah telah menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat. Ya. Di dalam Al-Quran ada disebutkan tata cara sholat? Tidak ada. Yang disebutkan perintah untuk sholat. Ya. Waktu-waktu sholat dirinci di dalam Al-Quran? Tidak. Ya. Tidak ada. Tata cara berpuasa ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada hanya perintah secara umum. Di sunnahlah itu kita dapati. Ya. Di hadis-hadis Nabi, itu kita mendapati perincian dari itu semua. Nah, bagaimana sunnah menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat, waktu-waktunya, jumlah rokaatnya, ya, rincian-rincian sholat, itu sempurna disebutkan di dalam hadis. Mada naqra fiha, apa yang kita baca ketika kita sholat, ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Wa mada naqul fi ruku, apa yang kita ucapkan ketika ruku. Wa mada naqul fi sujud, apa yang kita ucapkan ketika sujud. Kullu hadza minas sunnah, semua ini berasal dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sekali lagi, orang yang menyandarkan dirinya sebagai Quraniyun, maka pada hakikatnya mereka berdusta, ya, telah berdusta. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah Quraniyun, berarti mereka tidak akan bisa tahu tata cara sholat bagaimana, waktu-waktu sholat kapan saja. Toh nyatanya mereka tetap sholat di waktu-waktu tertentu, padahal itu berasal dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari Al-Quran. Ya, sehingga sekali lagi mereka kontradiktif pada perbuatannya. Ya. Nah, sebenarnya keinginan mereka adalah ingin mengikuti hawa nafsu saja. Apa yang mencocoki hawa nafsu mereka, mereka ambil dari as-sunnah. Apa yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka, mereka katakan, kita cukupkan dengan Al-Quran saja. Nah, itu intinya. Allahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Wa yukthiru min dhalik, dan Allah memperbanyak penyebutan dua ibadah tersebut di dalam Al-Qur'an. Wa sunnah bayanat dhalika wa fassalathu, sedangkan sunnah menjelaskan dan merinci dua ibadah tadi, dua perintah tersebut. Secara rinci dijelaskan bagaimana sholat, kapan waktunya. Demikian pula zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kapan dikeluarkan zakat fitri, kapan batasnya, berapa ukurannya. Demikian pula zakat mal. Apa-apa saja yang terkena zakat, bagaimana ketentuan zakatul mal. Harus mencapai haul selama satu tahun, nisabnya harus cukup. Itu banyak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Nah, yang Al-Quran tidak menjelaskan hal itu. Fahiya dalail wa bayyinat wa tawdihat limujammalatil Quran. As-Sunnah merupakan petunjuk, penjelas dan perinci ayat-ayat yang mujmal di dalam Al-Quran. Wa takhsisat li umumatih, dan sunnah merupakan pengkhusus bagi ayat-ayat yang masih umum. Wa taqyidat li mutlaqatih, dan sebagai muqayyad terhadap ayat-ayat yang mutlak. Fahiya tufassirul Quran kama qala al-imam, wa hiya dalailul Quran aidha kama qala rahimahullahu ta'ala. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, dan juga sebagai petunjuk di dalam memahami Al-Quran pula sebagaimana yang beliau sebutkan. Ya, baik. Jadi demikianlah penjelasan dari Syekh Rabi terhadap ucapan Al-Imam Ahmad, wassunnah tufassirul Quran, wassunnah indana asarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah mutasirul Quran, wahya dalailul Quran. Baik, insyaallah untuk penjelasan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan esok malam. Semoga dimudahkan. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.